الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih membahas permasalahan yang keenam dari kitab Al-Siyam, tentang cara menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Telah kita jelaskan bahwa riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa cara menetapkan masuknya Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan ru'yatul hilal. Apabila terlihat hilal dan dilihat oleh seorang yang adil dari kaum muslimin dan diterima persaksiannya, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk berpuasa berdasarkan penglihatan tersebut. Namun apabila tidak terlihat, maka dengan cara yang kedua, menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari bulan Syaban berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, demikian pula berbukalah kalian karena melihat hilal. Dalam riwayat yang lain, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal barulah kalian berpuasa. Fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30. Apabila terhalangi oleh kalian, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Lalu berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa yathbutu qida'u ramadhan bi ru'yati hilal syahri syawwal bi syahadati muslimain adlain, dan ditetapkan berakhirnya bulan Ramadan dengan melihat hilal yang menunjukkan masuknya bulan Syawal dengan persaksian dua muslim yang adil. Maka di sini menunjukkan adanya perbedaan dalam hal menetapkan masuknya Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Dalam menetapkan masuknya Ramadan telah datang hadis-hadis yang sahih, hadis Abdullah bin Umar yang beliau melihat hilal sendirian dan beliau mengabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa satu orang yang adil melihat masuknya Ramadan, maka itu sudah cukup. Namun berbeda halnya dengan keluar dari bulan Ramadan. Telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disyaratkan dua orang muslim yang adil berdasarkan beberapa riwayat, di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila telah bersaksi dua muslim yang adil, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Maka berpuasalah kalian, maka berbukalah kalian. In fa in syahida in syartiyah, yang menunjukkan disyaratkan dua muslim, maka tidak mencukupi satu orang. Ini dalam menetapkan keluarnya bulan Ramadan dan memasuki satu Syawal. Meskipun disebutkan dalam berat ini fasumu aftiru, namun fasumu dalam menetapkan puasa telah dikhususkan dengan riwayat yang lain yang sahih yang telah kita baca, hadis Abdullah bin Umar, yang menunjukkan bahwa cukup satu orang yang bersaksi untuk masuknya bulan Ramadan, maka yang demikian telah mencukupi. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajib ikmalu iddati Ramadan 30 yawma. Apabila tidak terdapat dua muslim yang adil yang menjadi saksi dalam melihat hilal, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari menyempurnakan. Kemudian al-mas'alatu as-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, waqtu an-niyyati fi shaumi wa hukmiha wa hukmuha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukumnya. Yakni hukum niat. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud niat adalah keinginan yang kuat yang terdapat dalam hati seseorang untuk mengamalkan sesuatu. Sehingga niat ini kaitannya dengan amalan hati, bukan dengan lisan. Niat kaitannya dengan amalan hati. Yajibu 'ala shaimi an yanwi as-siyam. Wajib bagi orang yang berpuasa atau yang hendak berpuasa untuk meniatkan dirinya berpuasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama mada. Dan berniat merupakan rukun dari rukun-rukun berpuasa sebagaimana yang telah lalu. Terkhusus untuk bulan Ramadan, niat merupakan syarat sahnya berpuasa adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan merupakan persyaratan apabila seorang hendak berpuasa Ramadan, maka dia harus berniat. Telah ganjil riwayat yang diriwayatkan dari Zufar yang berpendapat bahwa untuk bulan Ramadan tidak dibutuhkan niat. Dia mengatakan bahwa untuk bulan Ramadan tidak dibutuhkan niat. Karena Ramadan tetap diwajibkan, dalam kondisi apapun tetap diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga dia mengatakan bahwa untuk Ramadan tidak diharuskan. Namun yang sahih adalah pendapat mayoritas ulama bahwa berniat merupakan syarat. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal amalu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Maka ini untuk seluruh amalan. Untuk seluruh amalan. Berpuasa tidak dikeluarkan dari amalan tersebut. Demikian pula adanya hadis-hadis khusus yang mengharuskan adanya niat sebelum seseorang berpuasa. Niat di malam hari. Sebagaimana akan disebutkan. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Wa yanwiha min al-laili fi shiyamil wajibi. Dan dia meniatkan di malam hari untuk puasa wajib. Malam hari, batasnya sebelum masuknya fajar shadiq. Itu batas akhir malam. Apabila telah terbit fajar shadiq yang menunjukkan masuknya waktu subuh, maka telah berakhir malam. Maka sebelum itu dia harus berniat untuk berpuasa. Kasawmi Ramadan wal kafarati wal qada'i wal nadr. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, demikian pula puasa nadar. Walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahidah. Meskipun sebelum fajar satu menit. Satu menit sebelum fajar. Artinya sebelum fajar shadiq. Yang jelas diharuskan ada niat. Diharuskan ada niat sebelum dia berpuasa. Di qawlihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat untuk berpuasa sebelum tibanya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka tidak ada puasa baginya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lafaz oleh An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan bahwa ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian mengatakan bahwa yang sahih riwayat ini mauquf dari ucapan sahabat, bukan dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan riwayat ini mauquf, lebih mendekati kebenaran. Demikian pula Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dinukilkan dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwa beliau mengatakan terjadi kekeliruan dalam menyandarkan hadis ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Walhasil terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan riwayat ini, apakah marfu' atau mauquf. Yang jelas hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bahwa wajib hukumnya berniat sebelum dia berpuasa, yaitu sebelum masuknya waktu fajar. Sebab masuknya waktu fajar adalah awal dimulainya berpuasa, maka seseorang harus berniat sebelumnya, sebelum dia memulai satu amalan. Tidak ada amalan tanpa niat. Sama halnya seperti salat, harus ada niat sebelumnya. Berwudu harus ada niat sebelumnya. Oleh karena itu, kandungan yang terdapat dalam riwayat ini, kalaupun dia mauquf, maka ini adalah merupakan pendapat yang sahih berdasarkan umum dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut berdasarkan niat. Hanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah diharuskan berniat setiap malam dari malam-malam Ramadan, apakah diharuskan atau cukup dengan sekali niat untuk satu bulan. Untuk satu bulan. Ini akan disebutkan nanti oleh al-muallif hafizahullah ta'ala. Dan yang sahih, wallahu ta'ala a'lam, setiap puasa membutuhkan niat tersendiri. Sehingga dia harus berniat setiap hari sebelum dia berpuasa. Dan ini pendapat mayoritas ulama, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula madhab Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah, bahwa berniat harus setiap hari, setiap malam sebelum dia berpuasa, maka dia harus berniat terlebih dahulu. Baik, sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.